Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunah lan salipun mugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, mbok gedhe, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Madaniyah wonten wewengkon Karanganyar Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kala wau wonten ngajeng kawula ngaturaken supados Allah niku kepareng tansah maringaken selawat saha salam dumateng Kanjeng Nabi, kula wangsanipun, para sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang setya lan tuhu derek tindak lampah lan nindakake punapa ingkang dados sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Ing antawisipun sunah ingkang asring dipuntilar dening umat Islam ten jaman sakniki menika madan karo simbok. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan wonten kitab Lamudduril Mansur yang baipun nate ngendika al-muttabi'u li sunnati kalqabidi alal jamar. Wong sing gegondelan marang sunnah kuiku sane pane paribasane kaya wong sing nyekel mawa. Tiang-tiang ingkang gegondelan dumateng piwucalipun Kanjeng Nabi niku kaya wong sing nyekel mawa. Wa huwa al-yauma indi, ananging miturut aku ing dina iki wong sing gegondelan marang piwulangku afiku utama luwih gedhe ganjarane mindur fi sabilillah timbang nyabetake pedang wonten sakinggilipun margine Allah Subhanahu wa taala. Dados kegondelan dumateng sunnahipun Kanjeng Nabi luweh utama timbang perang jihad fisabilillah. Anak-anak ten jaman saiki wabil khusus utaminipun mas-mas ingkang sampun palakrama ingkang kagungan sigaraning nyawa, nggih, garwa niku sigaraning nyawa niku nek manten anyar nembe setahun. Mungkin nek pun 3 tahun malih dadi semah. Isen-isene omah. Mungkin nek pun 7 tahun malih dadi kanca wingking. Kanca wingking niku nggih ceret sing gosong niku wali kendil. Ananging nalika manten anyar, nggih, anak-anak ingkang sampun palakrama niku ajeng madhang karo simbok. arep jajake mboke niku mikire ping 18. Nggih. Luwih becik tak celengi duitku, tak nggo piknik karo anak lan bojoku. Simbok cukup neng omah wae nyapu karo isah. Isah. Nauzubillahi min dzalik. Ing kamangka para jamaah sedaya, Allah Taala paring dawuh wonten kitab suci umat Islam. Salebetipun surat An-Nisa. Kenapa? Surat An-Nisa. Kenapa kok judule mboten madhang karo bapak? Sebab ten Al-Qur'an iku entene surat An-Nisa. Mboten entene surat Ar-Rijal. Ayatipun 36. Wa'budullaha para manungsa sira iku padha ngibadah marang Allah, wala tusyriku bihi syai'a, lan aja sepisan-pisan kumawani tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Niki jumbuh kalian landasan nggih adeging berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mila kewajiban angka sepisan sing didhawuhake Allah dumateng sedaya manungsa niku manembah dumateng Allah lan ninggalake nilarake sedaya sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku rupa malaikat, mbuh niku rupa jin, mbuh niku rupa watu gedhe, kuwit sing wingit, papan sing angker, utawa dukun, utawa pesugihan, kabeh sumingkir. Umat Islam manembahipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih, wa bil walidaini ihsana. Wong tuwa musakoron prayoga sah ngabekti lan tumindak becik. Pisan bertauhid ingkang angka kalih bekti dumateng kalih. Ayat ingkang dipun meh-meh do kali ayat iki mapan surat Al-Isra. Wonten surat napa? Al-Isra ayatipun 23 dumugi sekawan likur. Wa qala wis netepake wis Rabbuka pangeran nira Allah ta'budu illa iyyah. Sira iku aja manembah, aja ngibadah kajaba marang Allah Subhanahu wa taala. Dados para jamaah sing dalune rawuh wonten Masjid Agung Madaniyah kok atine tasih kumandel kandel masih bergantung kepada selain Allah. Niku enggal-enggal dipuntilar. Ibadahipun, dongonipun, meragat satu kewanipun sedaya diwujudke kagem Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dawa Muhammad inna salati yakti anggonku salat, wa nusuki anggonku mbeleh satu kewan, wa mahyaya anggonku urip, wa mamati anggonku mati, lillahi tak pasrah ke kabeh kanggo Allah Rabbil alamin, pangeran ingkang murga masesa jagat saisinipun. Kula kula matur tiang-tiang ingkang pikiranipun akidahipun kapitayan lan keyakinanipun menika kepencokan penyakit syirik, akalipun dados rusak. Akalipun dados rusak. Dadi mboten saged lumampah kanthi sae. Penalaranipun mboten tuwuh, mboten rukul. Mila diiming-imingi Pak De sampeyan nek setor 40 engko tak setor keneng bank gaib suwene 40 dino. Ning nasabae minimal 40 uang. Jadi sampean boleh konco telung puluh songo meneh, wong siji setor patang puluh juta. Patang puluh juta disetor kening gaib. Ini suwene patang puluh dino, pegawai bangi ini jari buto bajang. Jalu itu mbal pitik cemani. Pitik ini ku nek sarwa ireng jenenge cemani, nek wedhus sarwa ireng jenenge kendit, nek jaran sarwa ireng jenenge nopo gagak rimang, nek kala jengking sarwa ireng jenenge babak salu, nek menungso sarwa ireng jenenge Abul Aswad utawi Mister Pek. Jadi pokoknya sing sarwa ireng niku regane larang. Pitik cemani murah napa larang? Larang. Niku sing dipengini sampean setor 40 juta saben wong siji setor pitik cemani. Dipitados mboten niku? Dipun pitados. Malah sing dadi nasabah bank gaib iki inggil ing pawiyatan lunas nggih terkenal. Ning nalika kepentokan syirik rusak pak bubrah. Nalika sampun 40 dina duwite niku mboten malih dadi 400 yuto ning dukule minggat tanpa kabar. Ila tiang-tiang yang ngangkep pencoan penyakit syirik intune rugi akhirat. Semanten ugi sing ipo-ipo bareng mati jarene duwe pusaka sekti ditutuke segara asap dibukne gunung jugruk niku bengi niki mangobong malah jalari uripe awake dhewe dadi rekoso. Salah jengipun Allah Subhanahu wa taala walidaini ihsana pangeranira ndawuhake supaya aja manembah kejaba marang Allah lan supaya tansah tumindak becik marang wong tua loro. Wonten surat Luqman Allah taala ngendika malih wa wassainal insana wa wassaina lan wasiat al insana marang sekabehing manungsa. Niki sing rawuh niki menungsa nggih wonten jeneng barang insyaallah. Jadi Masjid Agung Madaniyah niki jamaahe mboten namung menungsa, kalebu para jin. Wassainal insana biwalidayhi ingsun dawuhake maringi wasiat satu minta becik marang wong tua loro hamalat hu ummuhu sebab dheweke wis digembul dening abahnin saya abot rekoso. Ibu-ibu niku sing nek cara wong desa niku nate niku rekoso napa mboten niku. Ibu-ibu kula ajeng taken jenengan nalika metu rekoso mboten. Rekoso, rekoso Ustaz. Neng dinding gembol, paribasan gembol semongko. Nggih turu ora kepenak, melumah keju nek mengkurep kaya timbangan. Lah wetenge gedhi ya nggih. Nek mengkurep kaya timbangan. Wahnan ala ahlin. Wa fisaluhu fi amaini. Disapih suwene rong. Anisturli wali walidai. Walidaik mula padha ngerti ya matur nuwun sira kabeh marang ingsun Allah lan padha matur nuwun marang wong tuamu loro. Iki dawuhipun Allah mapan wonten surat Luqman. Luqman niku tiyang sing suwur dudu nabi dudu rasul sinerat kasebat wonten kitab suci Al-Qur'an. Nalika kita ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir niku iku dipun sebut bilih Luqman niku piyantunipun sampun tuwek ngekek. Sampun tuwek ngekek. Rikmanipun petak. Nggih. Lambenipun domblek, rambutipun keriting, sikilipun peyok lan bengkong. Niku nek disawang niku kira-kira enten ajine mboten niku wis wong tuwa, rambuté putih, dumble ireng keting bengkong lan peyok. Ananipun setunggalipun tiyang ingkang minulya dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala senadyan gesangipun wonten dalaman benua Afrika. Apun wonten dusun jenenge dusun Noba. Lha iku sinten? Luk, luk. Akhir ngatos asmane ditegake jeneng wonten salah satunggalipun surat sak lebet suci Al-Qur'an. Lah Imam Abu Ja'far nalika nafsirake ayat niki, "Syukurli wali walidaik" maknane apa? Anishkurillah. Sira iku padha matur nuwun marang Allah. Ala in'amihi alaika marang kanugrahan kampus diparingake. Jadi Allah niku maringi kanugrahan cacahipun kathah mboten saged dipun wilang, mboten saged dipun etang. Mula ketah matur nuwun dumateng Allah. Enten kula niku ketemu menungsa niku awake dhewe pohon-pohon. Sebab wit-witan itu sudah memberikan banyak manfaat kepada kita, ngoten lho. Dadi dheweke aja niku nyembah wit. Ngoten iki. Miturut nalare dheweke kudu matur nuwun lan nyembah marang wit sebab wit niku sampun kemanfaatan. Kamu kok sing nyipta wit sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kok nyembah srengenge wae? Uwit niku nek mboten enten srengenge mboten saged urip. Allah taala dawuh la tasjudu syamsa wal qamar. La tasjudu sira iku aja padha manembah marang srengenge, aja padha manembah marang bulan. Ning manembah ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bil qiyami bi ubudiyyati wa ta'atihi wahdahu. Carane matur nuwun carane matur dumateng Allah bil qiyami bi ubudiyatihi tinindake pangibadahan dumateng Allah pertatihi lan bangun miturut dumateng Allah wa ada'i hukukihi lan atas hak-hak ipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene matur nuwun dumateng tiyang sepuh kalih caranipun napa? Badalahu minal juhdi. Sebab wong tuwa loro niku ngetok sedaya daya lan kekuatan kanggo ngopeni anak. Fa'imhuma mula wene ana pangan marang wong tuamu loro wa ahsin ilaihi lan tansah tumindak sarta ngabekti. Kaum muslimin wal muslimat raiku kang Mas Mbakyu lan adik-adik dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala niki pinangka ayat pinangka dalil pilih umat Islam niki kedah tansah hormat ngajeni nggih ngelembah manah matur nuwun dumateng tiyang sepuhipun kalih. Salajengipun wonten kalodhangan wekdal tentang niki kawula badhe maosaken mapinten-pinten riwayat. Riwayat niku sanes dungeng. Nek dungeng niku dipaido keneng. Ananging riwayat niki pinangka cariyos ingkang dumadi ten alam padang magepokan kalian ngabekti ingkang sampun diketinggalake dening para ulama salaf pinangka kaca benggala tepo lan tepo patuladan kagem kula panjenengan sedaya antawisipun napa talbiyatu dakwatil ummi. Nek ditimbali simbok niku kudu enggal-enggal napa wangsulan kedah enggal-enggal marani. Marani mangsuli nalika dipun timbali dening Kanjeng Ibu. Mboten mengke saged dados lari-lari ing duraka. Dipun sebut wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Seratanipun yasanipun Imam Bukhari wonten nom-noman lanang asmanipun Juret. Juret niki pemuda ahli ibadah. Ahli ibadah. Ngantos nyepi ten pucuk gunung damel masjid pendamelanipun salat ngaji zikir donga. Salat ngaji zikir lan donga. Sawijining dinten ibuke niku nimbali ya Juraiju. Faqala fi nafsihi ummi au salati. Juret niki batin sajroning ati aku kudu mangsuli timbalane simbok utawa kudu nutukake anggonku salat ngantos ambal tiga. Juret niki mboten wangsulan. Terus ibuke duka yayah silipi ngendika donga sing elek la amatakallahu ya Juret. Hei Juret, muga-muga Allah orang jabut nyawamu hatta tandura ila wajhil mumisat. Nganti kowe digawe wirang dening wong wadon sing nakal. Ngoten niki. Lah terus pripun kudune nek awake dhewe nembe salat? Sepuh nuduhake Juret niku ahli ibadah ning sanes ahli ilmu. Mula sregep ngibadah nek ra sregep ngaji niku ya cilaka. Juret nembe nindakake salat sunah. Salat hukume napa? Sunah. Ning nek mangsuli timbalan tiyang sepuh hukume napa? Wajib. Jadi nek awake dhewe nembe salat sunah ditimbali tiyang sepuh salate dibatalke. Kedae ngoten niku. Nggih. Utawa takbire diban terke enten dayoh barang wonten niku dok dok dok dok assalamualaikum jenengan nembe salat niku takbire di banterke Allahu akbar ngoten niku bareng dibuka lawange jebule dayohe nagih hutang. Wah sire aku arep endo malah bacut ya to. Ning nek salat wajib jenengan nembe nindakake salat wajib ditimbali tiyang sepuh pripun? Nggih niku wau takbire di banterke. Ning nek salat sunah batalke salatipun terus sowan dumateng Kanjeng Ibu, Kanjeng Bapak nggih mangsuli timbalanipun tiyang sepuh. Cekakipun cariyos Juret niki dituduh tumindak zina dening wong wadon sing nakal. Rangket tangane dibrokke mejite disowanke Pak Lurah. Terus Juret niku tangane diiculi nyerai jabang bayi sing nembe lair jarine niku anake Juret didudul wetenge ya hulan man abuka. He bocah bapakmu sapa le? Qala abi ra'iyal baqor. Bapak kula tukang angon sapi. Bayi niku kanthi izin palilahipun Allah saged winicara kamangka nembe lair ceprot. Jadi bayi sing nembe lair ceprot iso ngomong niku siji Kanjeng Nabi Isa, loro bayine Sahibul Juret, telu bayine Ashabul Uhdud nggih. Nek Sun Gokong niku ngapusi niku. Niku mboten enten hadise, mboten enten riwayate. Bayi lahir kok ngomong napuk bidane barang niku. Mboten enten nggih. Salajengipun ingkang angka kalih ala asya'u ma'al kalebu nuhoni timbalanipun tiyang sepuh kula panjenengan sedaya kedah ngelonggarake wekdal madang karo simbok. Kula badhe maosaken riwayatipun kasebat wonten kitab Wasilah seratanipun Imam Ibnul Jauzi kaca 73. Qala Hisam Ibnu Hasan. Hisam bin Hasan ngendika, "Qultu lil Hasan al Basri, aku nate matur ana ngarsane Imam Hasan Basri. Ini yektosipun kula niku ata'allamul Qur'ana, nembe sinau kitab suci Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji, kula niku nembe derek pengajian ngangsu kawruh. Wa inna ummi lan mamak kula simbok kula tantadziru li bil asya. Nunggone kula kepengin madang bareng kalih kula. Faqala al-Hasan, Imam Hasan Basri mangsuli, ta'ashal asya'a ma'a ummika. Awakmu madang bareng karo simbokmu. Takirru bihi ainuha. Banjur mbokmu dadi seneng atine. Ahabbu ilayya min hajjatin tahujju hatta tawu'an. Luweh tak tresnani tinimbang kowe nindakke haji sing sunnah. Haji sing sunnah niku pripun? Haji sing nomor kalih. Haji yang pertama wajib seumur hidup sekali, nek duwe duit melih haji melih. Yang kedua niki haji sing sunnah. Madang karo simbok nganti gawe atine simbok seneng girang gumuyu, niku luweh utama tinimbang nindakake haji. Mang bayang kene. Mila dumateng para tole-tole, genduk-genduk ingkang tasih muda tumaruna, sae tole-tole tuwa ingkang tasih kagungan ibu, tasih kagungan bapak, kok babar blas dereng nate jajan berdua-duaan kalih mboke. Dalu niki mang jajan ta. Jajan apa Ustaz? Bebas milih alun-alun temane kok warna sing diremeni mboke apa. Nggih. Nek mboke niku untune pun telas nggih aja mbok tukokke apa sak. Ndak malah gurdimut wae. Nggih. Ngoten niku. Kadang kala awake dhewe ku jajan karo bojo karo anak mboten ketung. Ning anggere dijajan niku mikire alesane ping sewidak ro. Sewidak rolas ing amal iku pinangka amal saleh. Pinangka amal saleh sing ganjarane kautamane ngungkuli wong nindakake ibadah haji. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, bayu, adik-adik, riwayat ingkang angka 3 saking Haywah bin Syuraih. Saking sinten? Imam Haywah bin Syuraih. Wa kana Haywah ibnu Syuraih biyan mula Imam Haywah bin Syuraih wa huwa ahadu a'immatil muslimin. Piyambakipun menika salah satunggalipun imam pangarsanipun umat Islam, ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawono, asmanipun berbeki jagat. Yaqa'du fi halaqatihi. Piyambakipun nembe lenggah mucal pengajian, mulang tablik akbar, yu'allimun nasa, maringi piwulang agama dumateng manungsa ingkang kathah. Fataqulu lahu ummuhu, nalika nembe pengajian wonten niku, murid e kathah wonten niku, ibuke Imam Syuraih niku rawuh. Ibuke Imam Syuraih napa? Rawuh. Terus ngendika, "Kum ya Haywah." Le Haywah anakku ngadekoh. Fa'al kisya'ira lidjajaj. Piti ini ngomahnya pakanono. Bayang nih pak. Nek kulon dalun ini diparani mbok kulon le ngadekoh. Medusnya kan retno ngatan ribon. Kira-kira wah si mbok ini kok yora nyawang-nyawang tombok. Lagi pengajian yang Masjid Agung Madaniyah. Kon mulih kon ngarit. Ribon ngendikane Imam Haywah ini bin Syuraih. Fayakumu wa yatrukut ta'lim. Imam Haywah niki ngadek jenggelek nggih. Jumeneng saking jengkar saking sasana palenggahan, kondur Pak, makani pitik. Nalika sampun rampung makani pitik, mulih-mulih ten masjid mulang pengajian. Niku bektine para ulama ul Islam dumateng ibu-ibu. Nggih. Sedaya tiyang ingkang pinter ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih piyambakipun badhe dipunparingi kamulyan wonten ngalam donya, saderengipun kamulyan wonten alam akhirat. Mula kula niteni tiyang-tiyang ingkang piniji pinilih dados panutaning umat mustikaning jagat niku mesti manungsa-manungsa sing pinter ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. tiang-tiang ingkang sukses, tiang-tiang ingkang diarani niku wong-wong sing gedhe, balunge balung gajah, senadyan agamane niku elek, ning janji ngabekti mateng tiyang sepuhipun kalih mesti dipun wales dening Allah wonten ngalam donya. Senadyan dheweke dadi wong kafir, coba jenengan mangdata daftar orang-orang terkaya di Indonesia, jenengan data niku rata-rata wong-wong sing pinter ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. Senadyan wong kafir nggih diwales bektine marang wong tuane ten ngalam donya, ning sesuk ten alam akhirat pun boten gadai jatah babar blas benten kalian umat Islam. Nek ngabekti marang wong tuane loro dimulyakake ten alam donya, benjang wonten akhirat dipapanake wonten swarga langgeng sak lami-laminipun. Mugi-mugi kita sedaya kalebet eranganipun anak-anak ingkang pinter ngabekti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Riwayat Sa'lat singipun saking sahabat Usamah bin Zaid. Sinten? Usamah bin Zaid. An Muhammad bin Sirin saking Imam Muhammad bin Sirin. Qala piyambakipun ngendika, balaghatin nakhlatu ala ahdi Utsman bin Affan. Regane kurma nalika jamane Umar jamane Utsman bin Affan niku napa nggih balagha alf dirhamin, regane larang ngantos dumugi 1000 dirham nggih. Fa'amada Usamah bin Zaid ila nakhlatin fanaqaraha. Usamah bin Zaid niku ndugeni marani nyedhaki wit kurma sing digadai terus dibolong. Wit kurma dinapake? Dibolong. Kamangka regane kurma niku nembe mahal. Kurma niku nek jenengan tumbas sekilo regine pinten? Nek rutop niku sekilo niku regine ngantos 100.000. Kamangka wit kurma siji niku isine ngantos saged dugi 200. Nek 100.000 ping 200 pinten niku? 100.000 ping 200 niku pinten? Iki wong do sekolah apa ora niku? 100.000 ping 200 pinten? 20 yuta. 20 yuta niku kurma siji. Nggih. Ning Usamah bin Zaid nyedhaki wit kurma dibolong, dipendhet pondhe, dipendhet empole, diambil ngoten niku. Wa akhraja jimaraha, terus pondoe niku ditokke jantung pohon kurma ditokke. Fa ata'amaha ummuhu faqila lah, banjur diaturake wonten ngarsanipun kanjeng kanjeng ibu. Terus dikandhakake wong-wong padha takon, "Heh Usamah, ma hamalaka ala hadza? Apa sing jalari kowe kok tega bolong witmu kurma? Padahal kurma saiki regane lagi larang-larange." Nggih. Faqala inna ummi sa'alatnihi, mamaku kepengin jantung pohon kurma. Nggih. Wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha. Mamaku ki ora njaluk apa wae sembarang kalir, sing penting aku iso nyembadani mesti tak wenehi. Ora usah nganggo mikir-mikir. Kula nate pinanggih tiyang niku sugih blegedhu, mboten saged mbayangke kesugihane kula niku. Mongko wong niki salate ya bolong-bolong. Ngaji nggih, alah yong paribasan setahun niku kena diitung. Nalika dipun takoni, "Pak, apa kunci kesuksesan panjenengan niku?" Dheweke le mangsuli ngeten, "Aku kuwi wiwit cilik nek dijaluki apa-apa dening simbokku, le aku pengen ngene, le aku gawekno ngene, mesti tak wangsuli." Nggih, insyaallah. Senadyan ra duwit-duwit pikir keri, sing penting nggih insyaallah. Sing penting ora njaluk dipethikke lintang ana langit, ora njaluk disenggetke rembulan. Insyaallah, mak kula sembadani sedaya penyuwunan panjenengan. Mula dhewe dimulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. niku seneng napa mboten seneng pinangka syariat tuntunan ajaran agami Islam ingkang sampun dipun ketinggalake dening para sahabat antawisipun Usamah bin Zaid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang nembe perantauan tebih saking tiang sepuh niku nek jenengan didawi wong tua le nduk mulia mbokmu masuk angin mang mulih aja kondok lagi ran duit-duit iki mbok duit niku dipikir kene ran duit-duit ya mungkin nunut-nunut truk niku ora ya tekan PPT nggih kula duwe kanca niku nuwun sewu nggih sukune niku sing setunggal alit mlakune nganggo krek kon mulih-mulih orang duwe tiket iki numpak sepur sik pokoke gandul bareng ditakoni kondekture niku tiketnya mana kula mboten duit-duit niku Pak awang kula dodol pentol men mboten payu nggih kula didhawikan mantuk kula mantuk oh ya wis nunggu wae mboten dikongkon medun ngoten niku ning aja ditiru ya iki nek jenengan numpak sepur ora tuku tiket diudhuke ning stasiun ngarep nggih mang mudu aja ngeyel gitu. Aku kula didhawuhi ustaz to aku ora ndhawuhi gitu. Aku gur cerita gitu. Cerita niku kena ditiru ning hasilnya mboten saged dipun tiru. Niki pangandikanipun sahabat Usamah bin Zaid. Terus paring piwucal pepeling kagem kula panjenengan sedaya nek pun napa nggih dipun dawuhi dipun suwuni dening tiyang sepuh niku aja nganggo etung-etungan. Aja cethil marang tiyang sepuh. Setunggal angka kalih sing saged ngarani awake dhewe cethil apa ora marang wong tuwa niku dudu awake dhewe sanes. Sing ngarani sinten? Tiyang sepuh. Nek panjenengan saged dadosaken tiyang sepuh ngakoni, "Iya, aku ngakoni anakku sing siji iki nek karo aku nyah-nyoh ora cethil." Berarti jenengan berhasil. Jadi sing biji niku dudu awake dhewe. Ingkang biji sinten? Tiyang sepuh. Nggih. Isan pindho, nggih jenengan nyaosi arta, nyaosi oleh-oleh numbaske napa tetek bengek. Mboten diakoni, mboten masalah. Utaminipun putra wayah ingkang gesang kelak kalih tiyang sepuh. Senadyan bektine panjenengan mboten diregani sesasi rong sasi setahun rong tahun aja leren dadi wong apik aja leren dadi bocah sing ngabekti. Lah nggih pripun ustaz kula niku paribasan napa unen-unen niku lho cedhak mambu tai nek adoh mambu wangi. Sebab awake dhewe ngabekti dumateng tiyang sepuh niku mboten goleki pangalembanane tiyang sepuh ing madosi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para bapak para ibu kang mas mbak yu adik-adik menika wekdal pengaosan gagrak ingkang sepisanan sampun telas sampun manjing wayah salat isya pramila kita punggel sekedhik pengaosanipun kita midhangetaken swanten adzan bibar niku kita nindakake salat isya berjamaah tetap lenggah wonten papan palenggahanipun piyambak-piyambak samangke bibar isya kita nglajengaken malih pengaosanipun malih ngaten nggih wallahu taala alam biswab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Bapak-bapak, ibu-ibu, dan guru-guru sekalian, ibu-ibu rapat tangan. وقد خاب من دساها

Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang Allah SWT, sesi ingkang sepisan sampun rikono, insyaallah kita lajengaken sesi ingkang nomor kalih. Kula nyuwun barisanipun tasih dipun lurusaken nggih. Tasih dipun lurusaken dipun nggih, lurusaken supados gampil lan kenipun mangke medal nggih. Pilih sesi nomor 2 nggih, nomor kalih mangke dipun lajengaken ngantos jam 7:59 nggih. Lajeng mangke wonten kesempatan kita kenan kirang langkung seprapat jam utawi 11 menit. Kula kan menika monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanglet utawi badhe taken monggo dipun serat nggih. Mangke wonten nggih menika kotak pertanyaan. Lajeng ugi dipun siapaken materi ingkang badhe dipun aturaken Bapak Ibu Bapak Ustaz kula wau nggih, monggo dipun serat saestu mangke wonten pitakenan. Lan insyaallah wonten hadiah hidup nggih, wonten hadiahipun. Mobile Bapak Ibu ingkang dipun ngaten Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pengaosan sesi kedua. Madang Ustaz, kula sumangga. Yang ini. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Madaniyah Kabupaten Karanganyar ingkang tansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken malih pengawasan madang karo simbok wonten kalodhangan dalu punika. Kala wau kawula sampun ngaturaken riwayat saking sahabat Usamah bin Zaid nalika piyambakipun bolong wit kurma karana kanjeng ibunipun ngersakake dahar jantung pohon kurma. Diprotes dening rencang-rencangipun piyambakipun lemangsuli, pokoke nek mamakku sing njaluk sauger aku bisa nyembadani mesti tak sembadani. Semanten iki kula panjenengan sedaya kedah napa ndadosaken cariyos punika pinangka tepa palupi, tepa patulangan ingkang nggih, lan dipun dadosake lifestyle utawi gaya hidup. Setunggal rupiah ingkang kula panjenengan sedaya caosaken dumateng tiyang sepuh mesti sak yakin-yakinipun kula bakal dipun ganti dening Allah Subhanahu wa taala. Lan dumateng mbak-mbak, ibu-ibu ingkang kagungan garwa, kok garwane niku ngabekti nemen dumateng tiyang sepuhipun kalih panjenengan boten pareng cemburu. Boten pareng. Sebab piyantun setri sing cemburu dumateng garwanipun gara-gara sing kakung niku asring menehi hadiah dumateng ibu-ipun, niku janjane piyantun setri sing kelentu anggenipun menggalih. Sebab nalika garwane panjenengan ngabekti dumateng tiyang sepuhipun benjang, Allah ugi badhe ganjar putra wayah ingkang ngabekti dumateng panjenengan. Ning nek garwane panjenengan duraka dumateng tiyang sepuhipun, kedurhakaan tidaklah melahirkan kecuali kedurhakaan yang serupa dan lebih parah. Bapak sing cemburu dumateng mertuanipun nggih, mboten saged sabar niku prasasat seneng sok mbenek anak itu beda duroko. Ing menawi kita sedaya niki ikhlas lilo legowo dumateng tiyang sepuh kalih senadyan kadang bukti kula panjenengan sedaya niki mboten diregani isu-isu tiyang sepuh punapa malih ingkang sampun manula nggih kempong perot jambul uwanen dipun sirami disabuni dikeramasi disalini lajeng dipun dulang kanthi sabar bar niku ditenguk-tengukke ngarep omah ditakoni tangga mbah pun sarapan sarapan apa aku ki nek rong awan rong dicepaki madang karo kakangmu kae iku enten mboten lelakon mboten niku walah wong tuwa ora ngregani betine anak ora ngaton-ngaton ke labuh lelabeting anak malah gawe wirang anak ning ngarepe tangga teparu mboten niku to nggih ampun gelo tidak usah sakit hati lah nek bapak ngrasake dalih kula pendetke ya cukupno nek gelo pendetke melih didulang arep ya lunga kono nggih niku nek diaturke gampang nggih praktekke niku ya Allah abot abot ta nggih napa melih tiyang sepuh yang sudah tidak produktif pun mboten saged ngasilake duit kadang kala enten wong tua mati niku anake mboten gelem nyolati alesane napa bapakku ora tau salat ya aku wegah nyolati bapak kula matur nek bapake jenengan ra gelem salat terus mati sampean kinangka anak ra gelem nyolati berarti sampean mengkafirkan bapak nek bapak wis kafir kuwi siji mati rasah didusi loro rasah dikafani telu rasah disolati papat rasah dikubur bareng karo wong Islam limo bondone ora kena diwarisi kowe ora gelem nyolatke bapakmu apa lah bapak ora tau salat kok lah kok omahe bapakmu cek mbok nggo lah wong ya enak kok nek bondo ki niku jenenge kontra diksi Pak. Nek bapake jenengan wis kafir sampean ora kena menjadi ahli warisi bapak. Ngoten niku. Nggih. Salat jengipun kewajiban anak bektine anak dumanti yang sepuh kalih sanesipun napa niku nalika ditimbali enggal-enggal semaur, disuwuni enggal-enggal disembadani tanpa mikir kok iki regane larang ya. Nek tiyang sepuh kepengen ngajak dahar sesarengan yondang-ndang disembadani. Malah nek perlu niku mboten perlu nunggu dijaluk. Ane aku aman wong simbokku ora tau jagoan apa-apa kok lah bocah iki nek ora pono ing pamawas gitu. Mboten pono ing pamawas, mboten tanggap ing sasmita. Kula niku kuping kula loro niki, kula urip ngalam donya niki sampun 40 tahun nembe dek wingi mireng nggih pengendikane tiyang sepuh lambok aku ya nganti lengket karo galar ora bakal njaluk karo anak isin aku pekimu maksudipun lengket kalih galar niku napa sampun mboten saged lenggah sampun lumpuh total aku nek kok njaluk karo anak siri anak. Mila pinangka anak nggih sederenge pun tiyang sepuh ngatung njaluk ngene iki pun dicaosi. Aja ngenteni dijaluk dul. Mengke mantuk saking mriki sesuk nggih mamake digandeng, "Mak jenengan ngersake dahar napa, Mak?" Lah mamak kula niku wong e ora tau salat, mboten masalah. Nek tiyang sepuh mboten nate salat, tiyang sepuh mboten nate pengajian, niku tanggung jawabe tiyang sepuh dumateng Gusti Allah. Tanggung jawabnya awake dhewe pinangka anak ten ngarsanipun Allah kewajibane ngabekti dumateng tiyang sepuh. Bapak barang niku nggih, ora kok madang karo simbok njur simbok tok sing bijak madang. Bapak bapake nyelekuti simba-simbis nggih, ora digawake apa-apa ning omah ngarit nika kelentu. Nggo Pak kula dherekke sak dangune kula napa niki tuwuh dewasa niki kok dereng nanti jajan sareng kalian bapak kali simbok bapak ngersake dahar nopo aku pinginnya sate kire kok Wih hampun wonten to Pak, senese mawon mungkin nek sate kirik ndak malah rabies lho Pak, sakniki akeh rabies. Wong rabies iki kok kepiye nggih kaya wong dicathek kirik niku. Ya wis ganti sate bekecot. Monggo dipun sembadani penyuwunanipun tiyang sepuh. Insyaallah saben tetes toyo, saben upo, saben hadiah ingkang dipun aturake dumateng tiyang sepuh bakal diijoli dening Allah kanthi cacah gunggung ingkang langkung kathah. Ning tiyang-tiyang jaman sakniki kadang kala malah nganggep wong tua iki nek wis tuwa dianggepe malah dadi pepalanging urip. Nggih napa mboten? Nek tiyang sepuh ngopeni bocah bayi pengangen-angene supaya bocah dawa umure. Ning nek anak ngopeni wong tuwek ngekek pengangen-angene bapak kok ora mati-mati ya. Simboke kok awet men to ya ora mati-mati. Dadi nek anak ngopeni wong tuwa pengarep-arepe muga-muga cepet mati. Naudzubillahi min dzalik. Dheweke mboten sadar, mboten ngelenggono. Bilih wujudipun tiang sepuh niku pinangka lawang kesuksesan, salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Mila kula nak asring ngendi, asring matur gitu. Tiang sepuh niku tambang emas di dunia, pintu surga di akhirat. Rumangsa repot dielone wong tuane niku nuwun sewu, cekak pikirane, namung menggalih berdasarkan teori matematika. Boten midanget dawuhipun Allah, boten midanget dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek tiang kafir barat wong-wong sing pun manulan iku disuntik mati karena sudah tidak menghasilkan duit. Ning mungguwe ajaran agama Islam, tiang sepuh itu tambang emas bagi anak-anaknya. Kapan itu? Nalika anak-anakipun pinter ngabekti dumateng tiang sepuh. Dalilipun pundi Ustaz? Jenengan aja ngoyo-woro ngapusi gedebus kerincing. Dalilipun dawuh pangendikanipun Nabi. Man sapa wonge arada duweni pepinginan an yubsata lahu fi rizqihi, dijembar wiyarake rejekine. Wa an yunsha'a lahu fi atharihi, lan dipanjangake umure. Fal yasil rahimah, prayoga padha sregep nyambung tali silaturahim. Ngendikane Imam Ibnu Utsaimin nggih wonten mapinten-pinten kitab antawisipun Syarah Riyadhus Shalihin, tiyang ingkang paling berhak disambung tali silaturahimipun, ingkang jalari rejeki dadi jembar wiyar amba bawira, umur niku dadi dawa pinaringan sehat brigas waras lan trengginas, tiang sing paling berhak disambung tali silaturahim pun menika boten wonten sanes kejaba tiang sepuh kalih bapak karo simbah. Para jamaah ingkang anggadai gegayuhan cita-cita kepinginan sing dereng kasembadan, boten sah lunga adoh-adoh nyang kuburan kono, nyang kuburan kono. Panjenengan sowan ten ngarsanipun ibu, nyuwun donga panilah, nyuwun donga pangestu saking ibu, ikhlas lahir batin. Carane pripun napa mung mbok dongake supaya aku lulus niku mboten lahir batin. Carane napa ngabekti langkung rumiyin dumateng tiyang sepuh kalih. Ngetingalake labuh, labet lelabuan dumateng tiyang sepuh kalih. Antawisipun nggih napa mawon sing didhawuh nggih, mangke kula badhe maosaken riwayat-riwayat sanesipun. Nek tiyang sepuh sampun ikhlas, lila legawa, tresna lahir batin dumateng anak, pandungane tiyang sepuh dumateng anak niku mandi kepati-pati Pak. Saestu. Jenengan gadah cita-cita sing kira-kira napa nggih dereng kelaksanan, kula niku duweni penjongko pengen bangun gedung pencakar wit glugu pamane. Iku urung kelakon, jaluk dongane simbok, niku mandi kepati-pati. Saestu niku. Nah itu yang sepuh sampun donga, Gusti Allah mesti bakal ngijabahi. Ingkang angka kalih kewajibanipun anak dumateng tiyang sepuh tansah andhap asor ngelembah manah sopan santun suba sita. Awake dhewe niku kadang kala nek matur dumateng daya injih monggo katuran lenggah dipun kersakaken pasugatanipun. Lho jempole dingenekke cek disonggong nganggo tangan kiwa. Monggo dikersake. Giliran ngongkon mbokne madang, mbok ndang madang dicepaki salah adem. Golek rezeki ki yo angel dikongkon anake sing lurut ora kokean rewel. Oh lah bocah menus kaya ngene. Nggih napa mboten? Nek kalih buaya bungkuk-bungkuk nika. Ning nek karo mboke malah napa niku? Ngendikane sengak. Rawal Bukhari fil adab al-mufrad. Al-Imam al-Bukhari niku ngedalake setunggal riwayat wonten kitab Al-Adabul Mufrad antai salah bin Mayyas saking toi salah bin Mayyas. Qala toi salah bin Mayyas ngendika qala li Ibnu Umar. Ibnu Umar nate dawuh marang aku. Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannata. He, toi salah. Apa kowe kepengin selamat saka slengetane geni neraka? Lan kepengen lumebu ana sajroning swarga, kultu ai wallah. Kula mangsuli kasinggihan. Kula kepengin selamat saking geni neraka lumebet wonten swarga. Sebab gesang ten ngalam donya niku mboten dangu saestu niku. Nggih. 100 taun melih sing rawuh mriki pun mati kabeh. Nggih. Sing ngrungokke pengajian iki mati kabeh. Nggih. Sing ngaturke pengajian mati mboten. Mati ya. Ning perkara dhisik kene ini ya mbuh gitu. Enten mboten wong ceramah mati. Enten tapi jarang. Langka terjadi. Nek wong ngruwake pengajian mati niku akeh. Ten pundi-pundi nggon pun lumrah ngoten. Dadi nek jenengan dhisik monggo gitu. Nah, tiang gesang niku ten ngalam donya mboten dangu sewidak taun, 70 taun. 100 tahun melih tahun 2144 niki sedaya sing enten masjid sing enten sing jaba masjid sak alun-alun niku pun mati kabeh Pak. Terus papane ten pundi? Nggih nek mboten ten swarga ten neraka. Niki Ibnu Umar nembe nyariosake dalan cepet tumuju swarga, dalan gampang selamat saka geni neraka. Qala ahayyun walituka? Mulut tirso apa bapakmu isih urip? Kultu indi ummi. Ibnu Umar, bapak kula sampun sedo, ning kanjeng ibu kula tasih gesang. Kala Ibnu Umar dawuh, fa wallahi demi Allah, lau alan talahal kalam, nek awakmu iku isoh subosito ngelembah manah marang kanjeng mamimu, wa at'am tahat ta'am, lan awakmu iku menehi pangan marang kanjeng mamimu, la tadkhulannal jannata, mesti awakmu bakal lumebu ana ing suwarga. Majtanabtal kabair, sak suwene awakmu melayu ngadoh saka dosa-dosa sing gedhe. Semanten ugi Abdullah bin Abbas piyambakipun nate paring dawuh pangandikan, kun ma'al walidain, awakmu iku nek ning ngarepe wong tuamu loro dadi ya kal abdil muznib, kaya dene budak, kaya dene babu gedibal 27 adzalil sing asor jate lis sayyidil fadhil ghalid, sing nembe sowan ana ngarsane ratu sing kejem. Dadi saged bayangke nggih, babu gedibal 27 budak yang hina nindakke dosa sowan ngarepe raja sing galak. Dengangak itu napa mengkeret? Mengkeret niku dawuh Abdullah bin Abbas. Dadi nek pun ngendikan wonten ngarsane pun tiyang sepuh diaturi kongkon bungklok tumungkulo yen dipun dukani. Nek didukani wong tuwa niku kongkon ndungkluk ora malah nyawang mentelem kaya bandeng. Nggih. Kuwi menungso apa anak bandeng. Nek didukani kongkon ndungkluk mboten pareng wangsulan. Kuwi kok ngeyel ngopo? Lah anane aku ngeyel iki rak ya mergo wong tuane ngeyel. anak tidak akan jatuh jauh-jauh dari orang tuanya. We kok setan ngapa? Lah yang mbokne wewe. Bapakne gendruwo, naudzubillah min dzalik. Nek ditukani kongkon dhuwuk mboten pareng mangsuli. Nggih, nggih sing apik ditindakne, sing elek dibuang ning mboten kemerosak, digembol ora mendosol, dibuak ora kemerosak. Ngantos-ngantos wonten setunggal ulama salaf kula maos ten kitab niku nalika nembe matur ten ngarsane ibuke niku kaya wong gering, kaya wong napa? Gering. Kula dek mben niku kepencokan penyakit coro niku ngantos sewulan Pak ngletak ten ngamben. Awak kula kuru. Lho kok sakniki lemu ya bar kuwi mangane akeh aku. Dek mben awak kula kuru ngomong niku lemes Pak. Inggih. Dadi ulama salaf niku nek ngendikan matur ten ngarepe mboke kaya wong gering, saking napane alus nek ngendika niku. Dumateng tiyang sepuh kalih. Gek madang kok kono, sik to mbok, amalan madang kok dikongkon-kongkon, welas wae ngono lho. Nah niku jenenge anak. Ampun ditiru nggih, mboten pareng ngoten niku. Para ulama ugi ngendika mboten wonten amalan ingkang luweh saged ngresikke dosa ngumpuli bekti dumateng tiyang sepuh kalih. Nggih. Ibnu Umar nanti ditakoni, kula niki napa nggih iji iso anu nggih mlebu swarga wong dosa kula niku akeh. Diwangsuli niki wau. Lau alam talahal kalam wa at'amahat ta'am latadkhulanna jannata bisalam. Nek maturmu ping lembah mana alus marang wong tuamu loro, terus sering aweh pangan marang wong tuamu loro, awakmu bakal lumebu ana ing swarga. Ngoten niku. Dadi nek hadis ngendikake al jannatu tahta aqdamil ummahat, swarga surga itu di bawah telapak kaki ibu, niku hadis ingkang dhaif. Hadis ingkang lemah. Ning wonten riwayat sanesipun ingkang sahih, ilzam rijlaka fathamal jannah. Nabi nate ngendika, setialah engkau kepada kaki ibumu, di sana ada surga. Liripun tas pundi, kula aturi menggalih niki wonten setunggal riwayat saking Muhammad Al-Munkadir. Muhammad sinten? Al-Munkadir. Piyambakipun ngendika wonten salebetipun kitab Syiar A'lam Nubala, jilid gangsal koco 359. Muhammad Al-Munkadir ngendika ngeten iki, bata akhi yusolli, aku duwe sedulur lanang sewengi blas ora turu mergo nindakake salat tahajud. Ngendikane sinten wau? Muhammad Al-Munkadir, bata akhi yusolli, aku duwe sedulur lanang sewengi blas ora turu mergo nindakake salat tahajud. Wa bitu, lan aku uga lek-lekan sewengi ora turu agmizu qadama ummi, sebab aku ngenyet-enyet ngelus-elus delamaane simbokku. Wa ma uhibbu anna lailati bilailatihi, lan aku ora kepengin nek diijolke karo sedulurku. Maksudipun apa? Aku tetep luweh kepengin ngenyet-nyet sikile simbok tinimbang salat wengi sedalu natas. Maknanipun pripun kula mboten pati ngerti. Ngenyet-nyet sikile simbok wayah wengi nganti ora turu, niku ganjaranipun kautamanipun langkung ageng tinimbang salat tahajud sewengi. Niki mboten saged dipahami abotipun kejawi dening anak-anak ingkang sampun nate ngrumati tiyang sepuh sing lara. Nek cek wong tuane cek gagah gedhe dhuwur pideksa kaya Raden Birawa, anak Raden Burisrawa nggih. Ora bakal bisa ngrasake. Ning nek panjenengan nate ngrumati wong tuwa sing pun lara mawon, sae encok, sae napa niku diabetes, sae napa sewengi ngruguh, pirsa ngruguh merintih-rintih. Aduh. Jenengan mang nyerak. Aja malah ngorok senggar-senggor. Jenengan nyerak dinyet-nyet. Senadyan dinyet-nyet niku marai waras napa mboten? Senadyan mboten jalari waras, ning paling mboten marai atine wong tuwa dadi tentrem lan ayem. Alhamdulillah ya Allah, senadyan raga kula niki sampun remuk, sampun loro-loronen, ananging paduka ganjar dumateng kula anak bocah sing pinter ngabekti. Matur nuwun ya Le, Nduk, tak dongake muga-muga bahagia mulya uripmu, kasembadan apa sing dadi penjongkolan gegayuhanmu. Seneng apa mboten kira-kira? Seneng nek wangsulan praktek iki nuwun. Praktek niku kudu ndang dipraktek niku. Sing durung nate praktek kudu siap-siap. Bakal tumeka sawijining dina wong tuwa niku ketiban gerah. Apa ya selawase wong tuwa arep waras terus? Nggih. Nek anake 5 niku merantau kabeh, jenengan didhawuhi mulih Le mulya bapak wis tuwa lara-lara, mang mulih, Pak. Aja takon, "Lah aku nang desa nyambut gawe apa, Pak?" Mboten sah takon. Bismillah. Kula tak niati ngabekti marang bapak lan simbok, Gusti Allah ora bakal menyia-nyiakan anak-anak yang berbakti. Ngoten niku. Malah niku, Pak. Senadyan aku kongkon salat tahajud, aku wegah, aku luweh seneng napa? Ngenyet-nyet, ngelus-elus sikile mamaku. Ning cah sak niki mboten. Nembe kalih dinten kepungkur para jamaah sedaya. Kula niki nembe dolanan HP ten ngelatar. Ten pundi? Halaman rumah niku lho. Ngerti-ngerti digethik wong, "Pes, Mas, lho, enten apa, Pak?" Kula niku duwe anak 5. Lunga kabeh. Bojo kula niku pun mati. Kula niku urip mung dhewe ten omah. Biyen jaman bojo kula lara niku anak kula niku mulih niku mboten jujuk omah, malah ning warung soto. Kula elike malah nesu sak yahene mboten tau mulih. Dadi kelingan lara ati kula niku jaman cek cilik pating kriyek kula niku goleke pangan anak-anak bareng tuwa gur kaya ngene entek-entekane. Mesake napa mboten awake dhewe? Melas napa mboten? Jadi tiang sepuh niku iso nggedhekke anak 5, ning bocah 5 niku urung karuan iso ngopeni wong tuwa siji. La haula wala quwata illa billah. Lali-lali dielingno, mugi-mugi Allah tansah maringi hidayah pepeling kagem kula panjenengan sedaya, nggih, ketiban rasa welas asih dumateng tiang sepuh kalih. Nabi Isa ngendika, "Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Allah iku ndadekake aku tansah ngabekti marang kanjeng ibuku, lan aku ora didadekake anak sing seneng nyentak-nyentak marang wong tuaku. Wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ugi dawuhake, "Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma." Lan aja pisan-pisan kumawani kondo uf ana ngarsane wong tuamu loro. Uf niku napa? Dipun tafsirake dening para ulama, tetembungan kasar sing kekasarane niku paling alit. Kata-kata kasar yang tingkat kekasarannya paling rendah. Tembung kasar niku rak kathah to nggih. Sing paling kekasarane paling sithik dhewe niku mboten pareng dingendikake ten ngarsanipun tiyang sepuh. Imam Mujahid malah nafsirke luweh horor melih. Imam Mujahid wonten kitab tafsir Ibnu Katsir ngendika, "Uf niku wala taqul lahumu ufin," maknane awakmu aja ngatonake rasa jijik ana ngarsane wong tuamu nalika awakmu ngresiki teleke wong tuamu sing wis lumpuh. Sampun lumpuh mboten saged alian nganggon toya bucal wonten kasur. Kula panjenengan sedaya ngresiki teleke tiyang sepuh niku mboten pareng ngetokke rasa jijik. Mambu mboten pareng. Niku tafsirane sinten Imam mujahid. Sebab nopo? Sebab tiang sepuh kalih kala rumiyin ngresiki teleke awake dhewe ya ora tau jijik. Nggih napa mboten? Sing pun kagungan putra, sing kagungan bayi, nek jenengan ngemban bayi, diteleke bayi ini apa? Oh, bayi kurang ajar tak buak kali wae napa mboten? Mboten ta nggih? Anakku sing bagus dhewe esuk-esuk wis munjung gethuk lindri kanggo bapake, mboten to nggih? Dicewoki, diresiki, dikukup teleke awake dhewe niku. Nggih, diguwak. Jijik mboten tiyang sepuh? Mboten jijik ngresiki teleke anak. Mula kosok wangsulipun anak nggih mboten pareng jijik ngresiki teleke wong tuwa. Kula niku jane pengine nggih mboten jijik ustad ning ya kepiye meneh ambune ya reng-reng anak. Ngantek napa niku jenenge kruwel-kruwel menawi. Pengin kula kandhani mboten supaya mboten kruwel-kruwel. Pengin mboten? Ora wangsulan iki. Pengin mboten? Jenengan mendhet masker rangkep telu. Terus tumbas minyak wangi seliter jenengan serot-serot ki ten mriki. Serot-serot-serot-serot terus diagem. Ban niku nembe ngresiki. Mambu napa mboten? Mambu wangi, Pak. Bismillah, upama mambu nggih mboten pati nemen. Ten panti jomblo kula niku terus terang nggih salut dumateng nakes nggih tenaga kesehatan para perawat para bidan niku nek ten rumah sakit enten pasien nelek ten pempes niku ngresiki niku nggih etes mawon niku mongkon niku dudu bapake dudu mboke nggih napa mboten. Lah awake dhewe sing pinangka anak mung nyawang kok kadohan ya anu bidan kula mbok kula mangresi ini kok, mengke kulo bayar kulo kayak tips ngoten niku. Niku mboten nenten bedane nitipke wong tua ten panti jomblo. Wong tuane meneng wae ning lara ati niku. Bareng tua aku diguwak. Kulo nate maos kitab niki kisahnya tak ugi. Bapak-bapak kalih ibu-ibu kagungan putra alit. Niki nganten anyar niki. Duwe anak cilik. Terus duwe bapak sing pun tua, mbah kakunge bocah niki. Pun tuwek. Gandeng pun sepuh niku nek dahar tangane buyuten. Dipedhetke toya teh ngoten niku buyuten tiba pecah. Ajeng dahar gemeter piringe pecah. Bojone sing lanang niku anake mantu perengat perengut sebab piringe kalih gelase di pecahke diring mara tuane sing pun tuwek ngekek kempong perot jambul uwanen. Pak Pak Netole, eneng apa mbok ne genduk? Aku duwe usul. Piye? Nek carane ngene iki mangan po piring awake dhewe ra kelakon tek kabeh dipecakke karo bapakmu iki lho. Lah terus usule piye? Bapak ku digekke omah-omahan ning samping omah wae. Ditukokke piring plastik, ditukokne gelas plastik. Jadi nek digol mboten pecah. Sing kakung mangsuli, that's good idea. Wah, usul yang cemerlang. Digaweki gubuk ten pinggir omah. Omahe magrong-magrong, ten sampinge enten gubuk. Bapake dipapanke mriku, wayah dahar dicepaki piring sendok saka napa? Plastik. Terus bengi-bengi pasangan suami istri niku nembe santai ten istananya. Anake sing cilik niku gawe omah-omahan. Wah, didik kok pinter bikin apa? Bikin rumah. Lah ini apa? Ini ruang tamu. Lah kok ada rumah kecil di samping ini apa? Ini rumahnya bapak sama ibu besok. Ang bayangke, Pak. Nggih, bapak niku kaya dijojoh kae. Sakit yang tidak berdarah weladalah. Lah kok anakku kok malah niru-niru lagak lagu lelagehanku marang wong tuaku. Terus dheweke niku mlayu, Pak. Mlayu saka omah. Anu napa? Bapake niku dirangkul, dipapah, diajak mlebet endah. Panjenengan kula aturi mlebet ten dalem gubuke ajeng kula broke. Lah sesuk nek bapak mecahke piring piye mboten masalah, piring saged ditumbas. Ning nek kula duraka kalih panjenengan mengke kula genti didurakani dening anak kula. Wonten akhirat kula mlebet wonten sak lebetipun neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kula nyuwun dumateng awak kula pribadi piyambak, sumrambahipun dumateng para jamaah ingkang tasih duraka dumateng tiyang sepuhipun panjenengan kedah eling. Nek awake dhewe duraka benjang niku, Allah ugi badhe maringi anak-anak ingkang tansah duraka dumateng kula panjenengan sedaya. Kedurhakaan hanya melahirkan kedurhakaan. Lan benjang wonten akhirat wonten pasiksan gegirisi ingkang ngentosi anak-anak ingkang duraka dumateng tiyang sepuhipun kalih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kala wau kula ngaturake bilih antawis bektine anak niku asring maringi hadiah dumateng tiyang sepuh kalih. Wonten setunggal ulama piyambakipun dipun sebut ya'malu fil jas. Piyambake pun nyambut damel niku dadi tukang bangunan. Kula yaumin bidani koini. Gajine niku saben dinten kalih danik. Danik niku napa mata uang jaman biyen? Nek kula waos wonten kitab Mauqif Ahli Sunnah min ahlil ahwa'i wal bid'ah seratanipun Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dipun sebat setunggal dirham niku setara dengan 6 danik. Jadi niki tukang bangunan nyambut damel saben dinten niku gajine 2 danik. Fa idza nalika sonten rampung nyambut damel amsa ishtara bihi faqihatan. Tukang bangunan ini saderengipun kundur mesti mampir tumbas buah-buahan. Kalih danik niku arto sing sekedhik. Ning piyambakipun saben dinten tumbas buah diaturke dumateng ibu-ipun. Awake dhewe saniki gajine pinten? Ping pinten nyaosi hadiah dumateng tiyang sepuh kalih. Niki tiyang ingkang pikir gajine mboten kathah, penghasilanipun mboten kathah. Ananging gadahi cita-cita ingkang inggil ngremenake penggalihipun tiyang sepuh kali. Saben mantuk kerja niku tumbas buah dicaoske dumateng ibu-ipun. Karena ngabekti dumateng tiyang sepuhipun. Niki pinangka kaca benggala tepa palupe ingkang sae kagem kula pribadi piyambak lan kagem jamaah sedaya. Saben-saben kisah tebih lelungan adoh niku sak saged-saged mboten ketang napa wujudipun. Nggih, beto oleh-oleh dipun caosaken dumateng tiyang sepuh kalih. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi lintu ingkang langkung kathah lan ganjaran ageng semanten ugi dipun ayomi saking suul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang angka sekawan tarbiyatul ngupeni dumateng tiyang sepuhipun kalih nalika tiyang sepuh sampun ngancik yuswa manulah. Ingkang pungkasan addu'a ulaha fil hayati wa ba'dal mauti, tansah ndonga aki tiyang sepuh kalih. Sae nalika tiyang sepuh tasih gesang utawi nalika tiyang sepuh sampun sedo. Wa kana Abu Hurairah dipun sebat wonten riwayat ingkang sahih. Sahabat Abu Hurairah niku piyambakipun boten nate nindakake ibadah haji. mboten nate nindakake ibadah haji sak dangunipun ibu etasih gesang. Sebab nalika Abu Hurairah nindakake haji, mboten wonten tiyang ingkang ngerumati lan ngopeni ibu-ibu. Sasampunipun Kanjeng Ibu sampun sedo, Abu Hurairah nembe saged nindakake ibadah haji. Niku tepo patula dan ugi saking Abu Hurairah. Wa kana idza arada an yakhruja min baitihi, Abu Hurairah niku saben-saben ajeng medal saking dalemipun, waqafa ala babi ummihi, piyambakipun jumeneng ngadeg jejeg wonten lawange ibuke. Faqala tumuli matur, assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan kunjuk kagem paduka Kanjeng Ibu, semanten ugi rahmat lan barokahipun Allah. Fatakulu tumuli ibuke Abu Hurairah mangsuli, wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahimakillahu kama rabbaitani saghira. Abu Hurairah ngendika malih, mugi-mugi Allah keparang maringi sih wilasanipun welas asihipun kagem Kanjeng Ibu, awit sampun kersa ngopeni kula wiwit kula alit. Fatakulu lan ibuke Abu Hurairah mangsuli malih, rahimakallahu kama barartani kabira. Padha-padha ya le, muga-muga Gusti Allah maringi rahmat welas asih marang awakmu, sebab awakmu wis gelem ngabekti gemati welas asih marang aku. Wa idza arada an yadkhula sana'a mislahu. Nalika lumebet mantuk saking kisah Abu Hurairah, uluk salam melih lan ngaturake matur nuwun dumateng tiyang sepuhipun kalih. Niki sunnah piwucal agami Islam. Kadang kala tiyang sepuh niku nyeluki anake, le nduk kero ana, jebule anake lunga. Senadyan lungane niku mung cerak, ning nek mboten pamit tiyang sepuh niku sampun kecalan. Mila sak saged-saged Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik wigatinipun ingkang tasih kagungan tiyang sepuh, panjenengan badhe kesah ten pundi kemawon. Nggih. Nek sikinten kesahe niku ora didangu, jenengan ajeng tindak peken, jenengan ajeng lunga setengah dino, tigang jam, napa melih ngantos berhari-hari prayogi pamit ingkang sae dumateng tiyang sepuh kalih. Mboten lumantar WA, pamit langsung kados pengendikanipun Abu Hurairah. Senadyan WA sampun wonten, ning ngendikan matur langsung dumateng tiyang sepuh menika langkung utama lan langkung prayogi. Nalika sampun sida ingkang tiyang sepuh sampun sida donga sak kathah-kathahipun, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wonten hadis riwayat dipun sebutake tiyang sepuh niku nampi azab kubur. Salah sawijining dinten azab kubur niku dilereni mayit niki rumaos gumun setahun jembleng serendeng. Lajeng taken, kening napa pasiksan kula kok leren, sebab anakmu sing soleh kae gelem ndongaake kowe. Mila anak-anak ingkang gemati ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih, senadyan tiyang sepuh sampun sedo, piyambakipun tansah ndongaake, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wallahu taala a'lam bishawab. Oh nggih, niki saking panitia ngersakaken wonten pitakenan dumateng para jamaah ingkang gadahi kersa badhe ngaturaken pitakenan, dipun sumanggaaken setunggal penanya riyen nek wonten mengke badhe dipun caosi hadiah kaos eksklusif tulisanipun madang karo simbok wonten Masjid Agung Madaniyah. Monggo, monggo Pak. Selain doa, itu apa saja ketika orang tua itu sudah tiada? Nggih, sampun. Saking Pak sinten? Saking pundi? Saking Boyolali. saking Boyolali. Wonten hadiah pun? Sampun cuma Pak. Monggo Pak. Ini hadiah itu. Amin sewu. Oh nggih. Okay. Wangsulanipun napa mawon bektine anak dumateng tiyang sepuh nek tiyang sepuh sampun sedo sak liyane donga. Niku saged sedekah atas nama tiyang sepuh. Ja'a rajulun wonten pawongan lanang ilan nabi sowan dumateng Kanjeng Nabi faqala tumuli matur ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul inna ummi tuwfiyat. Mamak kula sampun sedo. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Napa wonten guna paedahipun nek kula sedekah atas nama simbok kula? Qala na'am. Iya, iku ana gunane. Dados antawisipun bekti anak dumateng tiyang sepuh sedekah terus ganjarane niku diniatke kagem tiyang sepuh kalih. Napa jenengan bangun masjid di paringi asma sami kalih asmanipun tiang sepuh menika ugi sae. Ingkang angka kalih saged ugi nyambung tali silaturahim, tali pasedherekan dumateng tiang-tiang ingkang ditresnani tiang sepuh kita nalika kala rumiyin tasih gesang. Dadi kanca sekolahe bapak, nggih, sahabat karipe mamak niku ingkang tasih gesang dipun sowani dibetake hadiah. Lah ngapa le kok dolan mriki nuhoni welingipun bapak simbok kula. Sesuk nek bapak mati, simbok mati, kae tukine kae gematen ana ya le. Kae mbiyen kancaku sekolah, mbiyen aku jaman urip rekoso sing nulungi ya kae. Niku ugi pinangka satunggalipun bentuk bakti dumateng tiyang sepuh kalih. Iki wonten pitakenan ingkang dipun serat lumantar Kintoko Nawala. Iki kathah banget otomatis mboten saged dipun wawas sedaya nggih. Ustaz, ibu saya setiap hari memberi uang saku sedekah kepada anak-anak saya. Padahal ibu saya sudah tidak bekerja. Uang didapat dari pemberian saudara-saudara saya. Apakah kami termasuk durhaka kepada orang tua? Mboten. Tiang sepuh niku nggih ngoten niku lumane marang anak. Nggih napa mboten? Senadyan ora duwe dhuwit, senadyan mangane niku mung sak anane, ning nek dipamiti anake sekolah, nyole tak sangoni, digoleke ten nggen setagen, disinggahke ten ngisor bantal, kadang digoroke bumbung cagak pawon niku digorok dicemplungi dhuwit, dicongkel dinggo nyangoni putra wayahipun. Jenengan mboten duraka wong jenengan mboten jaluk. Malah nalika panjenengan niku matur wis mbok wis ora sah disangoni putu-putune. Disimpen wae, tinggal tuku beras sampean. Niku kadang kala malah gawe lorone ati wong tuwa. Terus carane pripun? Nggih, awake dhewe pinangka anak sak saged-saged genti nyaosi dumateng tiyang sepuh. Gaji kula sithik niku wae wonten tukang gajine 2 danik. 1/6 dirham, 1 danik ping 2. Gajine mboten sepira. Saben dinten betake oleh-oleh. Insyaallah nek panjenengan asring nyaosi dumateng tiyang sepuh niku dadi jalaran dibukake rejeki dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana kalau kedua orang tua semasa hidupnya tidak pernah sholat? Apakah boleh didoakan? Beliau Islam tapi tidak pernah sholat. Para ulama niku banten pamanggih magepokan kalian hukumipun tiang ingkang boten sholat. Saperangan ulama ngendikake wong sing boten sholat babar blas niku kafir. Antawis dalilipun nggih riwayat saking Abdullah bin Syakik Al-Ubaili. Maka na ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat Muhammad iku ora duweni penemu ana sawijining amal kang ditinggalake jalari kafir kajaba salat. Dadi nek wong ninggalke salat niku malah dadi kafir miturut para sahabat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging nalika dipun teliti Abdullah bin Syakik niki ulama tabiin ingkang nembe pinanggih kalian sahabat cacahipun sedoso. Maka kelain ijma sahabat boten saged dipun tampi. Wong lagi ketemu 10 kok mengatakan seluruh sahabat Nabi. Boten leres. Nomor kali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten kitab Iqtida Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim niku ngaturake setunggal penelitian ilmiah. Bilih ketembungan kafir nek disebut nganggo alif lam niku maknane kafir akbar, nyebabake kafir murtad. Ning nek disebut napa niku nakirah nganggo tanwin kufrun, ngoten niku maknane kafir asghar. Kamangka pengetikane Abdullah bin Syakik niku tadi menggunakan nakirah. Maka na ashabu Muhammadin yarauna minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Jadi ninggal ke salat niku kafir nggih, tapi kekafiran yang kecil tidak menyebabkan murtad. Sing angka 3 wonten riwayat bersambung kepada Ibnu Syakik Al-Ubaili melalui perawi yang lain namanya Ibnu Ulayyah, lan jalur kedua ini lebih sahih, lebih kuat, dan ada sedikit perbedaan redaksi. Redaksine ngeten. Maka na ashabu Muhammadin yarawna syai'an minal a'mali kila tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat tidak melihat ada satu amal yang jika ditinggalkan konon katanya mengakibatkan kafir, kecuali salat. Jadi wong sing mboten salat niku kafir masih dalam tataran konon katanya. Terus sing nomor sekawan, banyak dalil-dalil sanesipun saya saking hadis utawi pamanggihipun para ulama ingkang jelasake nerangake ada kesempatan masuk surga tumrapipun tiang ingkang gadai napa keimanan. Nggih menika gadai aslul iman arupa napa niku qaulul qalbi, amalul qalbi, lan qaulul lisan. Niku wonten antawisipun hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Mangke saged dipun pirsani malih rincian hadis bitaqah kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Niki wonten hadiah kaos melih madang karo simbok kagem jamaah ingkang saged mangsuli pitakenan saking kawula nyuwun pangapunten saestu. Pitakenan saking para jamaah mboten saged sedaya dipun wangsuli nggih karana sama buku nggih. Pitakenan ingkang angka sepisan. Sinten asmanipun ulama sing sewengi mboten turu krana ngenyet-nyenyet gecel sikile mamake. Tangan riyen. Kula pilih mengebelakan baju merah, kopiah putih, nonton buku ngepek nggih hangsal. Sinten? Nggih, saya membaca dari mimik mulutnya bener jawabannya. Muhammad Al-Munkadir. Asmane Mas sinten? Mas Imam. Nggih, nek pun nate gecel sukune ibu alhamdulillah. Nek dereng mengki kondure gal-gal gecel nggih Mas Imam nggih. Matur nuwun saestu niki hadiahe long napa niki jenenge lungungan mawon nggih dilungke ngantos dumugi wingking mereka. Ha niku sing paling mburi dhewe pakai baju koko merah. Pitakenan ingkang angka kalih. Caranipun ngabekti dumateng tiang sepuh ingkang sampun sedo. Monggo. Monggo. Jenengan nggih sing mengko niku. Mas Ilham napa sinten nggih? Sinten jenengan? Mas Ilham. Nggih, monggo Mas. Setunggal. Mendoakan nomor kali. Bersedekah atas nama orang tua nomor 3 sitok malih. Oh nggih leres monggo Mas. Niki monggo dilung. Saking pundi Mas jenengan Boyolali? Sukoharjo Makmur Hadiningrat. Matur nuwun saestu. Pitakenan ingkang angka 3. Pitakenan ingkang angka 3 kula wau ceramah napa nggih. Nah, 1 dinar itu setara berapa danik? Kek kerien kula dereng milih kok. Kula pilihin angkatan. Jenengan Pak, nggih, pakai baju batik nggih jenengan, jenggotan nggih. Pinten? Asmane Pak sinten? Pak Sutarno. Nur Salim. Saking budi Pak. Saking Karanganyar. Oh nggih, monggo. Monggo diloke mburi mriki nggih. Napa? Oh, bukune kok keri. Niki bukune keri sing ngansal bu anu napa kau? Kaos kau ditambahi bukune. Kalih Mas Ilham. Mriko? Pak Nur Salim. Mas Ilham ke belakang. Bapak Ibu kaum muslimin, para bapak, para ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Gede, Mbok Gede, Pak Cilik, Mbok Cilik, Kang Mas, Mbak Yu, lan adik-adik sedaya, Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pangapunten ingkang saged kawulaturaken, mugi-mugi wonten guna paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya wonten lepatipun atur solah gawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trap sila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.